شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa qula dhalatin finnar. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala al haditsus sabi'asyar. Hadis yang ke-17. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu al-Imamu Ahmad wa Tirmizi. Qala Tirmizi, hadis hasan sahih. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah suatu kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, yang kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Hadza haditsun azimun, kata Syekh Sa'di, ini adalah hadis yang agung. Jama'a fihi sallallahu alaihi wasallam baina haqqillahi wa huquqil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dalam hadis tersebut, ya, antara hak Allah dan hak-hak seorang hamba atau hamba-hamba. Fahaqullah ala ibadihi ayataqawahu haqqa tuqatih. Dan hak Allah atas hambanya adalah mereka para hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Fayataku suhtahu wa azabahu, mereka berusaha mencari perlindungan dari kemarahan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bijtinabi almanhiyat wa ada'il wajibat, yaitu dengan cara menjauhi segala yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan mengerjakan segala kewajiban-kewajiban. Wa hadhil wasiyah wasiatullahi lil awalin wal akhirin. Wasiat ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang pertama dan yang terakhir. Wa wasiatu kulli rasulin liqaumihi, dan wasiat setiap rasul pada kaumnya. ayakula u'budullah wattaquh. Setiap Rasul, mereka mewasiatkan pada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, wattaquh, dan bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad zakarallahu hisalat taqwa fi qawlihi ta'ala, laisal birra angtuwallu wujuhakum qibal al-masyriki wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi ila qawlihi wa ulaika humul muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang beberapa perkara yang bisa mengantarkan seorang kepada ketakwaan atau hisal taqwa, hal-hal yang bisa menumbuhkan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra ang tuwalu wujuhakum, bukanlah yang namanya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian kibal al-masyriq wal maghrib, ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra man amana billah, yang namanya kebaikan adalah beriman pada Allah min wal yaumil akhir, sebutkan seterusnya sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa fi qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada magfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Summa zakara hisalut taqwa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hisal, bagian-bagian takwa. Faqala allazina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka fis-sara'i wad-dharra, ya, ketika mereka lapang mendapatkan kesenangan, ya, kemudahan, wad-dharra, atau ketika mereka mendapatkan kesempitan, kesusahan, musibah, mereka tetap menginfakkan ila akhir ayat. Fa wasafa al-muttaqina bil iman bi usulihi wa aqaidihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang muttaqin dengan keimanan, baik dengan usul, dasar-dasarnya dan akidah-akidahnya. Wa amalihi az-zahirah wal batinah, dan amalan-amalan yang berupa amalan yang zahir, ya, seperti salat, saum, dan yang lainnya. Wal batinah, dan amalan batin, niat, khauf, tawakkul, roja, harapan, khusyah, takut, khusyuk, dan sebagainya. Wa bi ada'il ibadatil al-badaniyah wal ibadatil maliyah, dan dengan mengerjakan berbagai ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, ibadah yang kaitannya dengan fisik badan, salat, saum, haji, kalau haji selain badan juga maliyah, ya. Wasabru fil ba'si wad-dara wa hinal ba'si, dan bersabar ketika mereka mendapatkan kesempitan dan kesulitan dan musibah. Wabil afwi anin nasi wahtimali azahum, yaitu dengan mereka juga memberikan maaf kepada manusia, wahtimali azahum, dan menanggung beban atas gangguan mereka. Ini sabar, memberi maaf, dan kemudian juga sabar atas gangguan. Karena nggak mau, perkara tersebut mesti dihadapi seorang. Maka memberikan maaf dan bersabar atas gangguan mereka merupakan salah satu bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, bimubadaratihim idza fa'alu fahisyatan, dan bersegera berbuat baik kepada mereka ketika mereka melakukan suatu kejelekan. Aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka. Yani berbuat baik ketika mereka membuat kerusakan, kejelekan, atau menzalimi diri-diri mereka. Bil istighfari wa taubah, dengan beristighfar dan taubah. Dengan beristighfar, mohonkan ampun dan taubat. Fa'amarallahu subhanahu fa'amara sallallahu alaihi wasallam wa wasa bi mulazamati taqwa haitsuma kana al-'abdu fi kulli waqtin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya ini dan mewasiatkannya bi mulazamah, dengan terus menerus untuk bertakwa. Haitsuma kana, di mana saja mereka berada. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Ittaqillah, atau ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa kullu makanin, wa kulli makanin, di setiap tempat. Wa kulli halin minal ahwal, dan di setiap keadaan, dari berbagai keadaan. Ini ketika kita bersama teman-teman, ketika sendirian, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberi kemudahan atau ketika diberi ujian berbagai kesusahan, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muttarun ila taqwa ghayatul ibtirar. Karena sungguhnya seorang itu benar-benar butuh terhadap ketakwaan dengan kebutuhan yang sangat mendesak. La yastagni anha fi kulli halatin min ahwali. Tidak ada yang sudah cukup ketakwaannya sehingga dia tidak butuh untuk tidak melakukan ketakwaan. Seluruhnya butuh. Thumma lamma kana al-'abdu la budda ay yahsula minhu taqsiru fi huquqit taqwa wa wajibatiha, amar sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dzalika wa yamhuhu. Kemudian tak kala seorang hamba mau enggak mau, ternyata ketakwaannya itu enggak mulazimah, terus menerus baik, terkadang berkurang ketakwaan dia. Ada kekurangan, ternyata ketika dia ditimpa kesusahan, anjlok ketakwaannya. Yang seharusnya dia melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan. Yang seharusnya dia menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia kesendirian, jauh dari saudara-saudaranya. Karena kecenderungan seseorang melakukan kemaksiatan itu kadang tinggi ketika dia sendiri. Seperti itu. Makanya penting pergaulan itu. Penting lingkungan yang baik itu. Jangan berani seorang tuh i'tizal, sendiri, hidup sendiri. Tidak mau bergaul tanpa ilmu yang mumpuni. Ya. Kenapa? Kecenderungan dia untuk melakukan perkara yang haram itu justru lebih tinggi dibanding ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang baik. Hadirnya dia, kumpulnya dia dengan orang-orang yang baik merupakan nasihat secara langsung atau tidak langsung. Bisa jadi dia malu melakukan perkara yang jelek, perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang lain. Ya enggak apa-apa. Lebih bagus dia malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang lain daripada dia melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa dilihat orang lain. Lebih baik dia menjaga. Nah, kamu sih enggak melakukan itu karena banyak teman-temanmu kan dilihat orang. Itu lebih baik, lebih baik. Sungguhnya rasa malu dia telah menjaganya dari perbuatan yang haram pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Al-haya'u kulluhu khairun. Rasa malu itu semuanya baik. Ya. Terkadang menjaga seseorang dari berbuat perkara-perkara yang fasik, yang jelek, rasa malu tersebut. Nah, berapa banyak seseorang ketika dia menjauh dari saudara-saudara yang baik, ya, terjatuh ke berbagai penyimpangan, futur dan sebagainya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Terkhusus di zaman fitnah ini, hendaknya salah satu bentuk kita untuk bisa istiqomah adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan kemudian menyendiri. Karena pada dasarnya seorang itu susah menyendiri. Ima dia itu berteman dengan orang yang baik atau berteman dengan orang yang buruk sudah. Seperti itu. Awal seseorang jatuh kepada berbagai penyimpangan, awalnya bisa jadi dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang istiqomah, yang baik. Bisa jadi karena malu dan sebagainya. Syaitan menghias-hiasi. Sudah, jangan malu kamu. Gaul kamu kan habis melakukan ini. Terus. Harusnya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekat, justru syaitan mengarahkan supaya malu kamu lagi kemarin melakukan sesuatu itu. Malu sama mereka. Sudah, jangan dekat sama mereka. Terus dijauhkan. Waliyadzubillah. Sampai dia terjatuh pada berbagai penyimpangan. Seperti itu. Ketika seseorang ya, atau ketakwaan seorang berkurang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan suatu perkara yang bisa mencegah hal tersebut atau menghapus kekurangan ketakwaan dia. Wa huwa ayutbi al-hasanata as-sayyi'ata. Yaitu dengan melakukan mengiringi kejelekan yang dia lakukan. Ketakwaan seorang berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dia mengiringi suatu kejelekan yang dia lakukan dengan kebaikan. Wal hasanah, dan yang namanya kebaikan adalah ismun jamin likulli mayuqarribu ilallahi ta'ala. Al hasanah, kebaikan adalah suatu nama yang umum untuk segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-hasanah. Wa azamul hasanat adafi ahli sayiat at-taubatun nasuh. Dan kebaikan yang paling besar yang bisa mencegah kejelekan adalah at-taubah an-nasuh, ya. Taubatan nasuha. Taubat yang menghapuskan kejelekan, ya, taubat yang sebenar-benarnya. Wal istighfar wal inaba ila Allah bi dzikrihi wa hubbihi. Wal istighfar, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, wal inabah. Inabah adalah taubat yang diiringi dengan perbuatan yang baik. Ya. Jadi kadang seorang bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dilakukan dengan istighfar misalkan. Kemudian dia menyesal, tidak mau mengulangi, berhenti dari perbuatan tersebut. Ini taubat. Tetapi ketika diiringi dengan perbuatan yang baik, ini namanya inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi dzikrihi wa hubbihi. Baik dengan zikir menyebutnya wa hubbihi, dengan kecintaannya. Wa khaufihi wa raja'ihi. dengan rasa takutnya pada Allah dan harapannya pada Allah. Wa tama' fihi fi wa fi fadlihi kulli waqtin, dan dengan mengharapkan keutamaannya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Wa min zalika al-kafaratul maliyatu wal badaniyatu allati haddadahu asy-syari. Haddadahu asy-syari. Dan juga di antara kafarah yang bisa menghapuskan kesalahan seseorang adalah kafarah yang sifatnya maliyah wal badaniyah, dengan harta atau dengan anggota tubuh yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa minal hasanati allati tadfa'u as-sayyi'at, dan di antara kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan atau membentengi dari kejelekan, al-afu anin nas, memberikan maaf pada manusia. Wal ihsanu ilal khalqi minal adamiyina wa ghairihim, berbuat baik kepada para makhluk, baik kepada manusia atau yang lainnya. Ini jadi orang pemaaf kemudian berbuat baik kepada siapa? Kepada semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Wa tafrijul qurabat, membantu kesulitan mereka. Wa taysiru al mu'sir, mempermudah urusan mereka, kesulitan mereka. Wa izalatu darar wal masyaqqa anil jamil alamin, menghilangkan berbagai kejelekan dari seluruh alam ini. Umum semuanya. Lihat sampah, lihat duri, lihat batu di tengah jalan sebagainya. Ketika kita menyingkirkannya, menghilangkan kejelekan tersebut, perlu diketahui itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang bisa mencegah atau menghilangkan kejelekan yang telah dilakukan seseorang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu, as-salawatul khamsu, wal jumu'atu ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat, ini setiap salat yang dilakukan lima waktu ya. Kemudian salat Jumat ke Jumat yang lainnya, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, mukaffirat, itu merupakan mukaffirat, penghapus ya dosa-dosa di antara keduanya. Majtunibal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, karena dosa besar kata para ulama di antara bentuk takfirnya, mukafirahnya adalah dengan dia bertobat. Ya. Tidak cukup dengan melakukan amal-amalan baik. Ya. Kalau dosa kecil dengan seseorang dawam terus-menerus melakukan amalan-amalan baik, bisa penghapus dosa-dosa kecil. Ya. Walaupun sebagian mengatakan umum, hatta dosa besar pun bisa dihapuskan. Tetapi yang jelas dosa besar itu dihapuskan dengan istighfar, dengan mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam fi nususi min tartibil maghfirah ala kasirin min at-ta'at. Berapa banyak nas-nas yang menyebutkan datangnya maghfirah ya, dengan melakukan berbagai ketaatan. Seorang yang berwudu, setiap tetes wudu yang dilakukan itu akan menghapuskan dosa, mengeluarkan dosa yang dia lakukan. Seorang yang berjalan melangkah menuju masjid, satu langkahnya menaikkan derajat dia, sedangkan langkah yang lainnya menghapuskan dosa dia. Begitu banyak hadis-hadis atau nas-nas yang menunjukkan bagaimana suatu amalan yang baik, suatu amalan yang baik ini bisa menghapuskan suatu dosa. Jadi bersemangatlah dalam beramal. Bersemangatlah dalam beramal. Karena selain pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang beramal, juga Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka bersemangat di dalam beramal. Jangan kemudian putus asa ketika seseorang banyak melakukan kejelekan. Justru harus tambah semangat. Ya Allah, saya banyak melakukan kejelekan ini. Kemarin-kemarin banyak melakukan kesalahan. Semangat, kerjakan kebaikan. Salat 5 waktu. Berjalan ke masjid. Banyak berwudu. Banyak berzikir. Baca Quran, istighfar dan sebagainya. Amal-amal tersebut penghapus dosa-dosa yang telah lewat. Banyak berbuat baik. Nah, wa bima yukaffirullahu bi al-khataya al-masa'ib, dan juga yang bisa yang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penghapus dari berbagai dosa adalah al-masa'ib, musibah-musibah yang diterima seorang hamba. Fa innahu la yusibu al-mu'min al-mu'mina min hammin wala ghammin wala adan hatta syaukata yushaquha illa kafarallahu anhu biha ala khatayahu. Langsungnya tidak ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu masa sedih, gundah, atau merasa sakit, terganggu, hatta syauka, sampai-sampai duri yang menancap di kakinya atau menggoresnya, illa kafarallahu anha anhu biha khotoyahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan hal tersebut sebagai kafar, penghapus bagi kesalahan-kesalahan dia. Jadi jangan jengkel, jangan berlebihan ketika tertimpa musibah. Bisa jadi ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian muncul sikap tidak ridho terhadap takdir. Bisa jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan nasallahu salamah, kita lalai untuk bertobat darinya. Berbuat baik pun kita jarang. Mau dibalas di akhirat, gak bakalan kuat kita. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, berikan kebaikan pada kita. Timpakan musibah pada seseorang dengan berbagai jenis musibah, yang dari yang berat sampai yang terkecil, hatta tertusuk duri, sebagai penghapus dosa. Sehingga disebut dalam suatu hadis, sehingga tidak seorang keluar dari dunia ini kecuali dia dalam keadaan bersih dari dosa, karena kesabaran dia ketika ditimpa musibah. Wahya imma fawatul mahbubin, dan yang namanya musibah itu bisa berupa fawatul mahbub, hilangnya perkara yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita harapkan, ternyata luput dari kita. Ini pun musibah. Sabar kita menghadapi, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Au husul makruhin, atau didapatinya perkara yang tidak dia sukai. Badaniin, terjadi pada badannya sakit, ya sengaja dipukul, kena duri, kena apa. Alqalbiin, atau menimpa hatinya, kecewa, ya badannya segar tapi dia kecewa, marah, sedih dan sebagainya. Aumalin, atau tertimpa hartanya berkurang, misalkan usahanya lagi maju tiba-tiba omsetnya berkurang dan sebagainya. Dakhilin al kharijiyin lakin al masaib bi ghairi fi'lil 'abdi, baik yang dari dalam maupun dari luar, tapi yaitu musibah-musibah yang bukan merupakan perbuatan seorang hamba. Allah alam maksudnya apa? Falihaza amarallahu bima huwa man fa'alahu wa huwa ayyutaba'al sayyah al-hasanah. Thumma lama zakara haqqullah wa huwa al-wasiyatu bitaqwa al-jami'ah lil-aqaid ad-dini wa amalih al-batina wa zahirah. Qala wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin, bi khuluqin hasanin. Kemudian setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat untuk bertakwa pada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqi has bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia, ya. Bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin. Dengan akhlak yang baik. Wa awal khuluqul hasan, dan akhlak yang baik yang pertama-tama adalah antakaffa anhum azaka min kulli wajhin, ya. Engkau menahan dirimu, tanganmu dari memberikan gangguan pada manusia. Ini antara bentuk akhlak yang baik. Jaga diri kita untuk memberikan gangguan kepada orang lain. Wa ta'fu an musawihim wa azaitahum laka, dan kita memaafkan segala kejelekan mereka dan gangguan mereka terhadap kita. Tsumma tu'amiluhum bil ihsan al qawli wal ihsan fi'li. Kemudian setelah itu baru, ya, setelah kita menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan dan bersabar atas kejelekan mereka, baru bermuamalah pada mereka bil ihsan, dengan melakukan kebaikan, baik berupa ucapan atau perbuatan. Wa khassu ma yakunu bil khuluqi hasan, dan lebih khusus lagi apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik, satul hilm ala nas, ya. Sifat hilm, ya. Sifat tenang, lembut terhadap manusia. Wa sabru alaihim, sabar terhadap mereka. Ini lebih khusus lagi. Orang ketika mengatakan akhlak yang baik, nah, biasanya cenderung seperti ini. Orangnya hilem, tenang, lembut, ya. Sabru alaihim, sabar terhadap manusia. Wa adamu dhajar minhum wa bisyasyatul wajhi. Tidak berbuat kasar terhadap mereka dan bermuka manis terhadap mereka. Walutful kalam, kalau berbicara suaranya lembut. Wal qaul jamil al munisul jalis, ucapan yang indah. Al munisul jalis, yang buat senang teman duduknya. Al mudkhilu alaihi as-surur, ya, memasukkan perkara-perkara yang menggembirakan kepadanya. Anak kalau gaul sama orang itu enak. Kenapa? Tadinya mumet, ngomongnya bikin segar, bikin farah, bikin senang, bikin gembira. Nah, ini pun suatu kebaikan. Al-mazilul wahsyatihi wa masyaqatihi al-hishmatihi. Ya. Menghilangkan wahsyah. Wahsyah itu pikiran yang kalut, liar. Ya. Suatu yang berat hilang ketika ngobrol dengan orang tersebut. Wa qad yahsunu al-mizah ahyanan idza kana fi maslahah. Terkadang juga bercanda dengan bercanda yang baik kalau sedang ada maslahatnya. Lakin la yanbaghi al-iktsar minhu, tapi tidak sepantasnya terlalu banyak bercanda. Wa innama al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am. Yang namanya bercanda itu seperti, ya, al-milah fit ta'am. Bercanda dalam berbicara itu seperti garam dalam makanan. In udimahu aw zad al-haddi fahuwa mazmum. Kalau enggak ada garamnya, ya, ini tercela, enggak enak. Makanan enggak ada garamnya, apa? Mau kasih bumbu macam apapun, enggak kasih garam tetap. Atau ditambah melebihi takarannya, ini pun bukan makanan enak. Itu adalah mizah. bercanda, ketika kita berbicara seperti garam dalam makanan. Kalau enggak pernah bercanda sama sekalipun, wah, kita kan orang ini Java. Apa? Keras. Ya. Syekh Utsaimin pernah mengatakan bahasanya, ya, dalam pelajaran di falsafah sana, namanya al-khair fil kalam, berbuat baik dalam masalah kalam itu ada dua. Al-khair li nafsihi wal-khair li ghairihi. Ini al-khair li nafsihi, ini kalamnya itu sendiri memang suatu kebaikan. Contoh taklim. Jelas betul ini kalamnya kalam yang baik. Qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Zikir, istighfar dan sebagainya, macam-macam. Ini al-kalam ini khair li nafsi. Secara kalam itu sudah baik. Ada al-kalam khairun li ghairihi. Jadi kalamnya sendiri, ucapannya sendiri, ya ucapan biasa saja, tidak dikategorikan ucapan yang baik, ucapan yang biasa saja. Hanya saja menjadi baik ketika apa? Membuat orang lain bahagia. Membuat suasana menjadi cair, enggak beku. Coba antum datang ke mertua antum. Assalamualaikum. Antum diam, paling diam-diam aja. Yang itu juga kaku mau ngomong, yang kita juga enggak biasa. Sudah setengah jam tuh. Masing-masing yang satu mainin makuai, yang satu mainin. Kayak gitu. Ketika seorang bisa berbicara, gimana Pak sawahnya? Sesuai mana? Cair. Pada dasarnya ngomong seperti itu tidak dikatakan ucapan yang baik, ucapan yang ubah-ubah saja. Tetapi menjadi khairun li nafsihi, menjadi baik li ghairihi, ketika ucapan yang tadinya, ucapan yang biasa mampu mencairkan suasana. Tadinya orang yang sedih, tiba-tiba gembira. Tadinya orang yang putus asa, jadi semangat. Seperti itu. Jadi, jangan kemudian kita berlebihan. Gak mau bercanda. Seperti itu. Lihat, namanya ucapan yang baik itu ada. Ada yang memang secara ininya baik, ada yang baik juga karena ya karena disesuaikan dengan suasana. Wa min khuluqil hasan in tu'amila kull ahadin bima yaliku bih. Di antara akhlak yang baik adalah bermuamalah dengan setiap orang sesuai dengan keadaannya. Wa yunasibu halih min saghirin wa kabirin wa aqilin wa ahmaqin wa alimin wa jahil. Sesuaikan dengan keadaan, ya. Kalau kita berbicara dengan orang yang memiliki kedudukan, jangan kayak berbicara dengan teman. Itu bukan akhlak yang baik. Sesuaikan dengan keadaan mereka. Berbicara dengan orang yang alim berbeda berbicara dengan orang yang jahil. Famanittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khalaqa an-nas ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan faqad haza khairu kulluhu. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan dia memiliki akhlak yang baik kepada manusia disesuaikan dengan keadaan manusia itu, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Li'annahu qama bihaqqillahi wa huquqil ibad. Karena dia telah menegakkan hak Allah dan hak manusia. Wa li'annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah. Al muhsinina ila ibadihi. Karena dia adalah orang yang telah berbuat baik fi ibadatillah, di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini yang kita bisa sampaikan dan selesai alhamdulillah pembahasan hadis ini. Naam. Sebelum mana tutup, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, memberikan semangat untuk mereka berupaya, ya, membuat dakwah ini menjadi semarak. Dan wallahi ikhwan, butuhnya kita terhadap dakwah ini. Kalau antum tahu bagaimana orang-orang yang mencintai dakwah ini begitu iri dengan dakwah salafiyah. Padahal masih sembunyi, bukan sembunyi, masih sangat tertutup, bukan tertutup ya, sangat kecil kita tuh, peran kita tuh. Mereka begitu cemas dengan dakwah sunnah ini. Dalam bukan kita tidak peduli terhadap pujian atau cercaan mereka, terserah. Dalam urusan dakwah kita urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bagi ikhwan semangat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan dakwah ini. Dan yang penting, dan termasuk alhamdulillah di sini jadwalnya ini banyak lah, paling tidak 3 kajian dalam seminggu. Ya. Yang penting antum ketika muncul masa fatrah ini, ana sering ingatkan ini. Ketika muncul masa fatrah, masa jenuh, ya, jangan sampai tinggalkan seluruhnya. Ya. Ana lihat masya Allah di sini kalau pada hadir, di Palasa hadir, di komplek Pertamina Bongas hadir. Bagus insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum semua. Tapi ketika muncul masa fatrah, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ya. Atau kalau masa berat ke sana, labas. Atau sekali-kali hadir ke atas. Yang penting, jangan sampai ketika masa fatrah, masa muncul, masa bosan, masa malas, ini akan muncul. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, inna likulli amalin sirrah, wa inna likulli sirratin fatrah. Sungguh setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa bosannya. Ini akan muncul. Ya. Jangan sampai kemudian ditinggalkan seluruhnya. Khawatir. Kalau sampai antum meninggalkan seluruh tempat-tempat talabul ilmi. Udah, gak apa-apa. Ini. Kemudian diisi lagi, masya Allah. Isi dengan amalan yang lain. Ya. Ta'lim. Ya, saya bisa seminggu 3 kali. Lah, seminggu 2 kali, seminggu 1 kali lagi. Malas. Cari kegiatan yang lain. Ibadah yang lain. Saya perbanyak saum aja lah. Saya perbanyak sholat malam. Saya perbanyak zikrullah, baca Quran. Saya perbanyak berbuat baik. Saya berbanyak berinfak dan sebagainya. Sehingga ketika masa fatrah itu mulai hilang. Karena akan kembali berputar itu. Semangat lagi. Masya Allah. Anda di atas kebaikan. Ya. Tetapi ketika muncul masa fatrah itu, ini tinggal semuanya. Faqad halaka, kata Rasulullah SAW. Dia akan binasa. Nasallahu salamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.